Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tahniahnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surah Agung Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita melanjutkan pembahasan tentang Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas tentang tahap-tahap pensyariatan zakat, dan demikian juga kita telah membahas tentang tahap-tahap pensyariatan jihad fi sabilillah. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru, yaitu misi-misi militer yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar ini adalah perang besar yang pertama yang berkecamuk antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Makkah. Namun sebelum meletusnya perang tersebut, ada beberapa misi militer yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Misi-misi militer ini ya berawal dari ancaman kaum musyrikin Quraisy kepada penduduk Madinah. Jadi kalau kita lihat akar permasalahannya sebenarnya berasal dari kaum musyrikin Quraisy. Jadi begitu Nabi alaihi salatu wasalam itu pindah ke kota Madinah, ya maka orang-orang Quraisy itu mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kita singgung beliau, beliau itu penghormatan ya. Kita pernah singgung tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dia sebenarnya akan ditunjuk menjadi pemimpin kota Madinah sebelum ya kota Madinah berubah menjadi negeri kaum muslimin. Jadi ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, ya orang Madinah ini sudah capek berperang. Maka mereka ingin bersatu. Nah, rencananya itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang akan dijadikan pimpinan bagi mereka, orang-orang Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dan orang-orang Madinah pun mengangkat Nabi alaihi salatu wasalam sebagai pemimpin mereka. Namun orang-orang sudah akan mengetahui bahwa pimpinan kota Madinah itu sebelumnya adalah siapa? Abdullah bin Ubay. Maka kaum musyrikin Quraisy ini mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay. Ya, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ya, dituliskan dalam surat tersebut, innakum awaitum sahibana wa inna nuqsimu billah lanuqatilunnahu au latukhrijannahu au lanasiranna. Ya, ilaikum bi ajma'ina hatta naqtula muqatilakum wa nastabiha nisa'akum. Kata orang-orang Quraisy, ya, sesungguhnya kalian wahai penduduk kota Madinah, kota Yathrib, kalian telah memberikan perlindungan kepada kawan kami, kepada saudara kami. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah. Ya. Apabila ya kami bersumpah apabila kalian tidak ikut memerangi atau mengusir orang-orang ini, maka kamilah yang akan menyerang kalian dengan pasukan kami sampai kami bunuh kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Ya, salahnya kalian. Kenapa kalian memberikan perlindungan kepada Muhammad dan para sahabatnya? Jadi ini adalah ancaman orang-orang Quraisy kepada pemimpin atau kepada orang yang dianggap sebagai pemimpin komunitas di Madinah. Ya, kalian memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lari dari sini, ya, maka kami akan serang kalian. Jadi ancaman untuk menyerang itu datangnya dari mana? Dari orang-orang Quraisy. Demikian juga Umayyah bin Khalaf, ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dia mengancam bahwa Makkah ini akan tertutup bagi orang-orang Madinah, karena orang-orang Madinah memberikan perlindungan kepada Nabi Alaihissalam. Mereka mengancam tidak boleh bagi orang-orang Madinah untuk pergi ke kota Makkah, padahal Baitullah itu ada di kota Makkah, dan orang-orang Arab sangat memuliakan Baitullah. Ya, jadi mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy. Demikian juga, ya, terdapat beberapa ancaman untuk membunuh Nabi Alaihissalatu Wassalam. Inilah yang menyebabkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dia senantiasa menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tiap malam itu ronda, ya, berjaga-jaga dengan pedangnya. Jangan sampai orang itu menyelinap kemudian membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy lah yang pada hakikatnya memicu peperangan dengan kaum muslimin. Mereka melakukan ancaman kepada pemimpin kota Madinah, ya, demikian juga mereka mengancam orang-orang Madinah, memboikot mereka untuk tidak pergi atau tidak menunaikan ibadah haji, mengunjungi Baitullah, dan mereka juga membuat ancaman untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah titik tolak peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nah, berkenaan dengan ancaman pembunuhan terhadap Nabi Alaihissalatu Wassalam, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah lah yang akan menjagamu dari manusia. Nah, sebelumnya para sahabat senantiasa berada di sekeliling Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjaga beliau Alaihissalatu Wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat hadhil ayah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dijaga. Ini ada para sahabat yang senantiasa bersama beliau, beliau dijaga. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjagamu dari manusia. Allah yang akan menjaga Nabi alaihi salatu wasalam. Fa akhraja Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min qubbah fa qala lahum ya ayyuhan nas insarifu faqad asamani Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar beliau kemudian mengatakan kepada manusia, wahai sekalian manusia, ya, pergilah kalian, bubarlah kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjagaku. Jadi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, ya, selain tantangan orang-orang Quraisy, ancaman orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqatalun bi annahum dzulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang berperangi untuk berperang, karena sesungguhnya mereka, ya, telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka mengatakan, ya, Rob kami adalah Allah. Jadi mereka telah diizinkan. Ya, yang pertama adanya ancaman dari orang-orang Quraisy, ya, yang kemudian yang kedua, kaum muslimin telah diizinkan untuk berperang. Maka inilah yang kemudian melahirkan ekspedisi-ekspedisi militer sebelum terjadinya perang Badar. Jadi kalau kita katakan kaum muslimin yang memulai peperangan, sesungguhnya tidak juga. Karena mereka lah yang melakukan ancaman dan mengancam ingin membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Terlebih lagi, kaum muslimin itu ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, banyak di antara mereka yang hartanya itu ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ya, sehingga mereka melakukan pemboikotan ekonomi terhadap kaum muslimin. Ekonominya diputus, suplainya diputus, gak boleh bawa harta dari kota Makkah. Maka kalau kita lihat ekspedisi militer yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menyerang urat nadi perekonomian orang-orang Makkah. Dari sisi mana? Orang-orang Makkah ini kan selalu melakukan perdagangan. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was saif. Ya, orang-orang Quraisy itu dia memiliki dua rihlah, dua perjalanan dagang. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Satunya ke negeri Syam, satunya ke Yaman. Nah, salah satu jalur perdagangan mereka itu adalah ke negeri Syam. Dan perjalanan ke negeri Syam ini melewati kawasan Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk memutus urat nadinya orang-orang Quraisy di kota Mekah. Dengan cara apa? Menyerang jalur-jalur perdagangan mereka. Ya. Jadi suatu hal yang sah-sah saja. Kenapa? Karena memang kaum musyrikin mereka yang mengancam orang-orang Madinah, bahkan memutus ekonomi kaum muslimin yang berhijrah. Maka al-jaza'u minjinsil amal. Ya, yang namanya perbuatan dibalas dengan apa yang sesuai bagi mereka. Diputus oleh Nabi alaihi salatu wasalam jalur perdagangan mereka. Oleh karena itu kita lihat yang menjadi fokus Nabi alaihi salatu wasalam atau objek yang diserang oleh pasukan kaum muslimin ini adalah kafilah-kafilah dagang. Nanti kita bisa melihat sepanjang jalur pantai, jalur perdagangan mereka inilah yang diserang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka sebelum perang Badar meletus itu ada 8 misi militer. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang disebut sebagai syariah, ada yang disebut sebagai ghazwah. Baik. Siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara syariah dengan ghazwah? Keduanya adalah milisi militer. Ya, adalah misi militer ya, Pak Fajar. Ghazwah itu dulu itu terlibat dalam perang. Masyaallah. Tidak ikut berperang. Ahsan. Benar apa yang disampaikan Pak Fajar. Yang namanya syariah, ya itu pasukan yang dikirim oleh Nabi. Nabi enggak ikut. Beliau mendelegasikan kepada sebagian para sahabat untuk menjadi komandan. Kalau ghazwah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta. Maka setidaknya ada 8 misi militer, baik itu yang dipimpin oleh langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam ataupun yang beliau delegasikan. Kita akan bahas ya, karena memang ekspedisi militer ini ya cukup penting ya. Cukup penting, artinya sebelum perang Badar itu berlangsung sudah ada beberapa misi-misi yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, syariah Saiful Bahr. Ya, syariah artinya yang memimpin bukan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka syariah Saiful Bahr ya ini dikirim pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriah bertepatan dengan tahun 223 Masehi. Ini semua misi-misi ini dibahas oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Ya, kalau antum bertanya dari mana referensinya, antum bisa lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Maka dalam syariah Saiful Bahr ini yang memimpin adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, mereka terdiri dari 30 orang laki-laki, semuanya dari kalangan muhajirin, dan misinya apa? Sebagaimana kita sebutkan tadi, mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam, ya. Dan ketika itu jumlah mereka 300 orang. Ya, yang mereka lewati adalah Saiful Bahr. Coba kita lihat nanti ya. Semua misi militer ini mendekati arah laut kecuali misi Nakhlah nanti. Misi Nakhlah ini yang berbeda sendiri. Tapi misi-misi militer yang terjadi sebelum perang Badar itu rata-rata dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah pantai. Karena arah pantai inilah yang menjadi jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Namun ketika pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib akan bertemu dengan pasukannya Abu Jahal, ketika itu kaum musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal, maka ada sosok yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani ya yang menengahi sehingga tidak terjadi peperangan, tidak terjadi peperangan. Nah, ketika itu panji yang dipegang ya atau yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hamzah ini berwarna putih. Ya, berwarna putih, dan ini adalah panji pertama yang diserahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabat. Ya, kalau kita ditanya panji siapa yang pertama kali mendapatkan panji dari Nabi alaihi salatu wasalam, itu adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Panjinya berwarna putih, dan ketika itu yang bertugas untuk membawa panji tersebut adalah Abu Marthad, ya, Abu Marthad Kanaz bin Husain Al-Ghahnawi. Ya. Ini syariah Saiful Bahr. Jadi tidak terjadi peperangan ya, sehingga akhirnya Hamzah pun pulang dan Abu Jahal bin Hisham kembali ke kota Makkah. Baik. Kemudian syariah yang kedua adalah syariah Rabigh. Rabigh ya, di pesisir pantai juga kita lihat ya. Ini kalau Saiful Bahr ya, maka Rabigh ini berada di bagian selatannya. Dan ini bertepatan satu bulan setelah syariah Saiful Bahr. Ketika itu yang dipilih untuk menjadi pemimpin adalah Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Ya, ketika itu mereka pasukan Ubaidah bin Harith itu ada 60 orang penunggang kuda, semuanya dari kaum Muhajirin. Jadi memang Al-Ansor itu belum dilibatkan ketika itu ya, Muhajirin, karena memang Muhajirin ini yang berkepentingan untuk memutus supply kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, dalam peperangan ini ya, ada di antara rombongan kaum musyrikin yang bergabung dengan kaum muslimin. Di antaranya Miqdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Jadi mereka ketika itu sudah masuk Islam tapi belum berhijrah. Nah, ketika ada pasukannya Ubaidah bin Harith bin Muttalib ini datang, mereka justru bergabung dengan kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Dan ketika itu tidak jadi berperang ya. Mereka sempat melesatkan anak panah tapi kemudian tidak terjadi peperangan. Dan kemudian di perang tersebut disebutkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakhuri bahwa yang membawa panji ya, yang membawa panji ketika itu adalah Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah ini masih karib kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nanti nama beliau ini akan kembali kita sebut dalam Haditsatul Ifk. Ya, ini peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah telah melakukan perzinahan, telah melakukan perselingkuhan. Nah, salah seorang sahabat yang terpengaruh dengan orang-orang munafik dan ikut menyebarkan berita dusta itu adalah Mistah bin Utsasah. Nanti insya Allah akan sampai kita, ya mudah-mudahan sampai pada pembahasan Haditsatul Ifk. Kemudian yang ketiga, syariah Khorhar, Khorrar, ya Khorrar. Khorrar ini jelas sama ya, di pesisir pantai. Ini semuanya pesisir pantai semua. Ya, ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun pertama Hijriyah. Nah, yang menjadi pemimpin ketika itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, ini tapi tidak mendapatkan apa-apa karena mereka berjalan kaki ketika itu. Jadi pergerakannya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini tidak secepat pasukan sebelumnya karena dia berjalan kaki. Akhirnya tidak menemui kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Ketika mereka sampai di Harar, ya orang-orang Quraisy sudah pergi. Jadi tidak terjadi pertumpahan darah sama sekali. Nah, baru kemudian Ghazwah al-Abwa atau Ghazwah Waddan, ya. Ini dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriyah. Safar tahun kedua Hijriyah. Nah, ini sudah mulai memasuki tahun kedua Hijriyah. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Ketika itu 70 orang yang berangkat dari kalangan muhajirin. Dan kepemimpinan kota Madinah ketika itu, karena Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah, diserahkan kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau memang salah seorang pemuka dari kaum Ansor, pemimpin kota Madinah. Nah, ketika itu Nabi SAW berangkat bersama 70 orang dari kaum muhajirin, namun ketika mereka sampai di tempat yang mereka tuju, ya ternyata orang-orang Quraisy ya sudah melalui tempat tersebut, jadi tidak ketemu. Ya, jadi kita jangan bayangkan peperangan zaman dahulu itu seperti sekarang ya. Kemudian dilihat Google Maps-nya ini sampai mana gitu ya, ketemu. Ya, jadi nggak bisa memperkirakan, sulit untuk memperkirakan ya. Ya, orang mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, sehingga ketika sudah dicegat di sana, ternyata mereka sudah berlalu. Nah, ketika itu panji pasukan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ghazwah yang selanjutnya, ghazwah Buat. Ya, jadi Nabi SAW sekarang ke arah utara. Kalau sebelumnya beliau ke arah pesisir pantai. Nah, ketika itu Nabi SAW bersama 200 orang sahabat, ya, terjadinya pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Tengku Nabi SAW ingin mencegat rombongan dagang yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ketika itu pasukan atau rombongan dagangnya Umayyah bin Khalaf ada 100 orang dan membawa 2.500 unta. Bayangkan, Ini jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Namun ketika Nabi SAW sampai ke Buat, ternyata pasukannya Umayyah bin Khalaf ya telah meninggalkan tempat tersebut. Jadi lolos-lolos terus ya. Lolos-lolos terus. Maka sebenarnya perang Badar itu juga lolos nanti ya. Perang Badar itu juga Nabi enggak dapat. Nabi itu ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, tapi enggak dapat juga itu. Cuma orang-orang Quraisy mengirimkan pasukan untuk melindungi kafilah dagangnya Abu Sufyan, maka perang. Ini kita lihat sulit sekali untuk mencegat pasukan ya. Harusnya memang standby di sana ya. Ini baru berangkat sampai di sana ternyata pasukan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy sudah pergi. Nah, dalam ghazwah Buat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah, maka beliau meninggalkan Sa'ad bin Mu'ad di Madinah. Sa'ad bin Mu'ad, kalau tadi itu Sa'ad bin Ubadah ya, kemudian ini Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ini Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad ini adalah dua pemimpin orang-orang Ansar ya, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika itu panji yang dibawa berwarna putih dan dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian Ghazwah Safwan, ini juga bulan Rabiul Awal ya, masih terjadi pada bulan Rabiul Awal juga. Ketika itu kaum musyrikin ya, di antara kaum musyrikin mereka merebut atau menyerang orang-orang yang membawa hewan-hewan ternak di Madinah dan merampas hewan-hewan ternak mereka. Ya. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengejar orang-orang yang melakukan perampokan tadi. Pimpinannya adalah Karz bin Jabir Al-Fihri. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan Karz bin Jabir Al-Fihri yang sudah meninggalkan tempat tersebut. Ya, dan ketika itu beliau sampai di Badar. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Ghazwat Safwan ini juga disebut sebagai Ghazwah Badar Al-Ula. Jadi Badar, perang Badar itu atau misi ke Badar itu ada dua. Yang pertama terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, nanti berulang lagi pada bulan Ramadan. Ya. Nah, ketika itu Zaid ibn Harithah yang ditunjuk oleh beliau menjadi pimpinan di kota Madinah. Ya, kita lihat berganti-ganti ya, tapi semua sahabat yang menjadi pengganti beliau di kota Madinah ini sahabat-sahabat terkemuka. Zaid ibn Harithah, kemudian Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Malik, ya mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Dan ketika itu yang membawa panji perangnya Nabi Alaihissalam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Ghazwah Dzul Usairah. Nah, inilah yang menjadi pemicu perang Badar. Jadi ketika itu Nabi Alaihissalam ya di bulan Jumadil Ula ya, antara Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah ketika pergantian bulan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwa Abu Sufyan telah membawa rombongan dagang. Jadi bukan berangkat dari Makkah menuju negeri Syam, tidak. Ya, bukan pulang dari negeri Syam ke Makkah, tapi baru berangkat untuk berdagang ke negeri Syam di bulan Jumadil Ula. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mencegat rombongan dagang Abu Sufyan ini di Dzul Usairah. Namun terlambat ya, ternyata pasukannya atau kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan sudah pergi. Nah, inilah yang nanti akan memicu perang Badar Kubra. Karena pasukan dagang ini akan baru berangkat ke negeri Syam ya, ketika pulang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mencegatnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi sebagai penguasa di Madinah, sebagai pemimpin di Madinah. Ini juga nama-nama ini kalau antum kenang ya, antum hafalkan, nanti banyak keluar dalam Sirah An-Nabawiyah. Ya, Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi ya, apa keterkaitannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kelak Abu Salamah ini akan meninggal dunia. Kemudian istri beliau dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istri dari antara ummahatul mukminin. Jadi istrinya, jandanya Abu Salamah, Ummu Salamah. Pernah dengar? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah jandanya Abu Salamah, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah terluka kemudian meninggal dunia dalam perang Uhud dan beberapa misi yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ketika itu Panji dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Nah, ini juga peristiwa yang terjadi, ya. Jadi kita tinggalkan tadi ya Ghazwah Dzul Usairah, ya. Nanti kita akan bahas lagi ketika kita akan masuk dalam pembahasan perang Badar. Kemudian ada Sari An-Nakhlah, ini juga yang masyhur dari misi-misi militer yang terjadi sebelum perang Badar. Kenapa? Karena ketika Sari An-Nakhlah ini atau peristiwa Nakhlah ini terjadi, di antara kaum muslimin ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan peperangan di bulan haram. Ya. Jadi ketika itu kaum muslimin mereka berada menjelang bulan Rajab. Sebelum Rajab itu apa? Ya, setelah Rajab Syaban, sebelumnya Jumadil Akhirah. Nah, ketika itu mereka berada di akhir Jumadil Akhirah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan komandonya kepada Abdullah atau Ubaidillah bin Jahsy Al-Asadi. Ya. Dan ketika itu Nabi ini misi-misi rahasia, ya, misi rahasia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat, seorang sahabat untuk menuliskan surat apa yang harus dilakukan oleh Ubaidillah bin Jahsy, ya, ketika mereka sudah berangkat ke Nakhlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian berangkat, ya, jangan kemudian buka surat ini kecuali setelah 2 hari. Ini menunjukkan bahwa misinya misi rahasia. Dan ternyata, ya, misi ini adalah misi pengintaian. Karena jumlah orang yang diutus cuma 12 orang, bukan misi perang besar. Enggak, cuma 12 orang. Maka ini adalah misi pengintaian. Nabi alaihi salatu wasallam mengirim mereka. Ternyata ketika dibuka surat itu oleh Ubaidillah bin Jahsy, ya, atau Abdullah bin Jahsy, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan pengintaian di daerah Nakhlah. Ya, Nakhlah ini sudah mendekati kota Mekkah. Jadi peristiwa ini jauh dari kota Madinah. Jauh dari kota Madinah. Di suatu tempat yang bernama Nakhlah, terletak di dekat Mekkah dan kota Thaif. Dalam surat tersebut Nabi memerintahkan, ya, berjalanlah kalian sampai di Nakhlah, kemudian coba pantau pergerakan orang-orang Quraisy dari sana. Ya. Nah, kemudian ternyata ketika mereka berada di sana, ada kafilah dagang Quraisy yang lewat. Nah, maka Abdullah bin Jahsy ini berpikir, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan pengawasan. Tapi mereka ini bisa kita serang, jumlahnya enggak banyak. Ya. Nah, kemudian kalau kita tidak cegah mereka, maka mereka akan pulang ke kota mereka dengan aman. Ya, padahal kan misi-misi sebelumnya, apa tujuan misi-misi sebelumnya? Menyerang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Nah, ini kesempatan, kata Abdullah bin Jahsy. Kesempatan. Kalau misi sebelumnya kebanyakannya gagal, ya, enggak ada satu pun yang berhasil, kan? Misi-misi itu kan tidak berhasil. Nah, ini pas kita ketemu dengan mereka yang baru pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan yang demikian banyak. Ya. Jadi akhirnya Abdullah bin Jahsy memutuskan, wah, ini harus diserang. Ya, karena misi-misi sebelumnya enggak jadi, ya, ini mudah-mudahan jadi. Nah, kemudian ada satu permasalahan. Mereka berada di akhir bulan Jumadil Akhirah. Ya. Dan ini akan memasuki bulan Rajab. Ya, kalau ini diserang, ada kemungkinan kita sudah memasuki bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Jadi dalam Islam itu ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Apa itu maksudnya bulan haram? Diharamkan untuk berperang. Ya. Bahkan ini sudah berlaku di masa jahiliyah. Orang jahiliyah itu tidak berperang di bulan haram. Ya, makanya ada perang Fijar. Perang Fijar itu karena mereka melanggar. Kenapa? Mereka menamakan perang itu perang Fijar. Perang Fijar itu artinya pelanggaran. Karena ketika itu mereka berperang di salah satu bulan haram. Nah, ketika peristiwa Nakhlah ini juga, ini terjadi di bulan Rajab, ya, di awal bulan Rajab. Dan itu sebenarnya tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya peperangan. Ya, jadi ada bulan haram itu pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, baru kemudian bulan Rajab. Bulan Rajab ini yang terpisah. Jadi tiga bulan haram itu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian setelah itu beberapa bulan baru kemudian ketemu lagi bulan haram, bulan Rajab. Maka kemudian Abdullah bin Ibnu Jahsy ya, mereka dia memutuskan, kita serang saja mereka. Ya, kita serang saja mereka karena mungkin beliau merasa bahwa misi utama itu sebenarnya adalah menyerang kafilah-kafilah dagang ini. Maka diseranglah sehingga salah seorang dari anggota kafilah dagang Quraisy itu ada yang tewas. Ini Amr bin Al-Hadrami. Kemudian dua di antara pedagang atau dua di antara orang-orang Quraisy yang ikut dalam rombongan tersebut, mereka tawan. Kemudian kafilah dagang itu dibawa oleh mereka kembali ke kota Madinah. Nah, Nabi SAW marah, Nabi SAW mengingkari. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti instruksi Nabi SAW. Nabi tidak pernah memerintahkan untuk menyerang. Nabi SAW hanya meminta mereka untuk melakukan pengintaian. Untuk melakukan pengintaian. Namun qadarullah wa masyafa'al, ya, terjadilah apa yang terjadi. Maka Nabi SAW memutuskan untuk membayar diat. Karena ini adalah pembunuhan yang tidak diperintahkan. Ya, akhirnya kepada Amr bin Al-Hadrami, karena dia telah salah terbunuh dalam peperangan yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan diatnya. Ya, diat itu denda yang dibayarkan ya dalam peristiwa pembunuhan. Ini kalau tidak dikisas ya bayar diat. Karena ini adalah pembunuhan yang tidak sengaja atau tidak direncanakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan diatnya. Nah, ketika itu barakallahu fikum, ada tuduhan-tuduhan dari kaum musyrikin Quraisy bahwa apa? Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat telah melanggar ketentuan bulan haram. Jadi di bulan haram, bulan Rajab itu tidak boleh berperang. Sedangkan kaum muslimin melakukan pelanggaran. Maka mereka pun mulai menjadikan ini sebagai bahan untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat itu kaum muslimin ya. Lihat itu Muhammad dan pengikutnya. Katanya mereka adalah hamba-hamba Allah, tapi mereka ternyata melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Playing victim. Jadi mereka mengesankan bahwa kaum muslimin ini pelanggar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, ya, untuk membela kaum muslimin. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayatnya ke-217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram, qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir, wa saddun 'an sabilillah, wa kufrun bihi wal masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, wal fitnatu akbar minal qatl." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Apa hukumnya melakukan pembunuhan dalam apa hukumnya berperang dalam bulan tersebut? Maka katakan kepada mereka, ya, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari. Benar, yang mereka lakukan itu salah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy yang melakukan peperangan di bulan haram ini adalah kekeliruan. Kita tidak membenarkan itu. Namun, wahai kaum musyrikin, wasaddu an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Tapi ingat wahai kaum musyrikin, ya, kalian menghalang-halangi ya manusia dari jalan Allah. Kalian kufur kepada Allah. Ya, kalian menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Demikian juga mengeluarkan, mengusir orang dari kota Makkah. Ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian kemudian menutup mata kalian karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya, kalian mengatakan bahwa kaum muslim telah melakukan kesalahan dalam keadaan kesalahan yang kalian lakukan itu lebih parah. Jauh lebih parah. Ya, kaum muslimin melakukan kesalahan, betul. Mereka berperang di bulan haram. Namun apa yang kalian lakukan? Kalian menghalangi orang dari jalan Allah. Kalian kufur kepada Allah. kalian menghalangi orang untuk berkunjung ke Baitullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan fitnah di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya, al fitnatu yang dimaksud dengan al fitnah di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan yang kalian lakukan wahai kaum musyrikin, ini lebih parah dosanya daripada pembunuhan. Ya. Ini kita perlu luruskan ya. Sebagian orang mengatakan kamu memfitnah saya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, ngambilnya dari ayat ini ya. Maka kita perlu jelaskan bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan ya. Yang namanya kesyirikan tentu lebih besar dosanya daripada dosa pembunuhan. Bukan fitnah artinya menuduh orang lain tanpa bukti, bukan ya. Fitnah yang dimaksud adalah ya kesyirikan. Maka ini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ya, karena memang salah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membayarkan diat ya bagi orang-orang yang terbunuh dalam perang Nakhlah. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada Ghazwah Dzul Usyairah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mencegat rombongan dagang Quraisy yang berangkat menuju negeri Syam. Ya. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat. Mereka sudah keburu berangkat. Nah, ketika mereka pulang, ya, ketika mereka mendengar kabar bahwa rombongannya Abu Sufyan ini akan segera kembali ke kota Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kembali mencegat mereka. Kenapa? Sama saja. Ketika mereka pergi ke negeri Syam, mereka bawa komoditi dagang dari Makkah. Begitu mereka kembali dari Makkah, kembali dari negeri Syam, mereka akan membawa komoditi dagang dari negeri Syam. Ya, perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Makkah itu sebagai hub. Hub itu artinya penghubung. Ya. Jadi dahulu dari Eropa ya, barang-barang dagangan dari Eropa, dari negeri Syam itu dibawa oleh orang-orang Makkah ke Makkah. Kemudian mereka akan bawa barang-barang dari utara ini ke negeri Yaman. Ya, di Yaman itu diperdagangkan barang-barang dari India, termasuk dari negeri kita, dari Nusantara. Itu pelabuhan dagangnya itu ada di Yaman. Makanya ada dua perdagangan, dua perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Mereka akan ngambil barang dari Syam, kemudian mereka bawa ke Yaman, ditukar dengan barang dari Yaman. Orang Yaman ngambil barang mereka dari negeri Syam. Nah, itulah duit, sumber duitnya orang-orang Makkah. Jadi mereka dagang aja. Ya. Jadi enggak punya tidak terlalu banyak komoditi yang mereka produksi. Jadi mereka ngambil barang dari negeri Syam, jual di Yaman, ngambil barang dari Yaman, jual ke negeri Syam, ya. Jadi kita sebenarnya boleh juga ya, kalau kita memang tidak punya kemampuan untuk memproduksi, ya udah jual barang aja. Ya. Tapi Quraisy itu ada komoditi dagang spesial mereka. Ya, pernah kita bahas waktu Amr bin Al-As menyogok Najasyi. Ya, pernah kita bahas ya. Apa coba komoditas dagangnya orang-orang Quraisy? Produksi aslinya orang Mekah. Kantong-kantong kulit, kerajinan kulit. Nah, ini produk mereka. Ya, dibuat kotak-kotak kulit atau produk-produk yang terbuat dari kulit, kemudian dibawa untuk menyogok para pendeta dan juga Najasyi yang berada di Ethiopia ketika itu. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar rombongannya Abu Sufyan ini sudah balik dari negeri Syam, beliau pun berupaya untuk melakukan pencegatan terhadap rombongan dagang tersebut. Ya. Jadi berawal dari Ghazwah Dzul Usairah. berangkatnya orang-orang Makkah kemudian balik, mereka inilah yang mau dicegat kembali oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk mengikuti peperangan tersebut. Nah, ketika itu para sahabat tidak mengira akan terjadi peperangan yang dahsyat. Karena memang tujuannya itu adalah untuk melakukan pencegatan. Dan kekuatan Abu Sufyan itu cuma 40 pengawal saja. Ya, sehingga tidak terlalu banyak orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Hanya 313 pasukan. Ya, 230-an dari kalangan Ansar, kemudian 70 atau 80 sekian orang dari kalangan Muhajirin. Dan ketika itu kendaraan mereka hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergantian. Ya, jadi pasukan kaum muslimin ini berjalan kaki. Ya, mereka ganti-gantian naik unta. Nah, ketika itu kota Madinah dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Lubabah radhiyallahu anhu, dan yang menjadi imam untuk salat adalah sahabat beliau yang buta, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka berangkatlah kaum muslimin untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan, ya, ketika dia terdengar kabar bahwa ada pergerakan kaum muslimin dari kota Madinah. Abu Sufyan ini kan orangnya cerdas. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang Quraisy. Maka dia melihat bahwa perlu bagi dia untuk apa? Untuk meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Karena ini semua adalah barang dagangan mereka. Ya, orang-orang Quraisy sangat berkepentingan untuk menjaga kafilah dagang ini. Maka kemudian dia mengirimkan seorang utusan, Domdom Al-Ghifari. Domdom Al-Ghifari. Ini diutus oleh Abu Sufyan untuk menunggang kudanya secepat mungkin, ya, menuju kota Makkah untuk melaporkan rencana penyerangan kaum muslimin terhadap kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, Domdom ini dari Bani Ghifar. Bani Ghifar pernah kita singgung, ya, mereka adalah para penyamun, ya, dan mereka dikenal dengan kecepatan mereka. Namanya orang rampok itu kan cepat. Maka Domdom ini dikirim oleh Abu Sufyan. Cepatlah kau pergi ke kota Mekah untuk melaporkan apa yang menjadi rencana Muhammad dan kawan-kawannya. Maka Domdom pun dengan segera menunggang kudanya dan melaporkan apa yang akan terjadi kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Maka kemudian orang-orang Quraisy yang ini semua ekonomi mereka sangat bergantung dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan, mereka kemudian berkumpul dan berangkat untuk mencegah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melakukan pencegatan kepada rombongan dagangnya Abu Sufyan, ya. Maka semua pemuka Quraisy, semua pemuka kaum musyrikin, mereka berangkat menuju ke arah rombongan dagangnya Abu Sufyan. Ya, semuanya berangkat kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ketika itu beliau sakit atau dia sakit, maka dia pun mengirimkan Al-As bin Hisham untuk menggantikan posisi dia dalam pasukan kaum musyrikin. Nah, ketika itu jumlah mereka sekitar 1000 orang. Berangkat dengan tujuan untuk melindungi kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan sebagaimana yang kita sebutkan, beliau adalah sosok yang cerdas. Ya, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencegat perdagangan beliau, ya, Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu beliau masih musyrik, ya, mengubah jalur perdagangan, jalur perjalanan beliau, ya. Baik, ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, bagaimana kedua pasukan ini kemudian bisa bertemu dan terjadi peperangan yang sangat besar, perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillahi taala. Ya, naik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.